telepon nih bran, ngajak VCS enggak dulu bran. Restless masih malu-maluin kota Palembang. Fajar kecanduan ke pasar Kembang. Jangan lupa makan kalau enggak nanti mati. Kalau enggak ada uang santai kita masak mie. Syarat Pak Haji yang udah cepu ke security. Hampir aja kemarin dicuri mobil shorty. Syarat Maven juara kripto dunia. Masih ditunggu di WWW nya. Suara ku bisa lembut bisa keras kayak kontrol. Walaupun ku udah liar tapi diriku terkontrol. Ya tidur lagi udah mau mati. Mama lagi di Bester TV. Dia udah punya pacar sayang sekali. Dia gak tau kontolku 40 cm. Tapi enggak.